Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'ad. An, lan, idan, kai, eh sudah. Kemudian lam, masuk ke mawadi' idmar an. Ya, tempat-tempat yang an disembunyikan, tidak ditampakkan, yaitu fisit al-baqiyah, pada enam yang tersisa itu. Pertama, la mukai, disebut la mukai karena berfungsi makna untuk ta'lil. Ya, la mukai artinya la muta' ta'lil. Naam. Dan an fi'il mudhari' ba'da lam kai, yani ba'da lam ta'lil, mansubun bi'an mada mud maratan ja jawazan. Naam, artinya annya, ya, bisa tampak. Naam, annya bisa ditampakkan. Tamam. Yang tersisa al-khams al-baqiyah, lima yang tersisa itu idmarnya wujuban. Jadi idmarnya wujuban. Jadi ingat saja bahwa yang idmarnya jawazan hanya apa? Lam ba'da lam kai lam ta'lil. Baik. Wa amma al-idmar al-wajib fa yakunu ba'da khamsati ahruf. Naam, ana ingin mengingatkan kembali kai, an, lan, idan, kai. Kai itu harfu apa? Harfu nasbin wa masdar. Naam. Seperti an, sama dengan an sebagai harfu masdar, ya kan? Nah, ingat kai syaratnya beramal sebagai harfu nasbi dan masdar apa? Harus didahului oleh lam. Lam itu lam tak ta'lil. Lamnya itu boleh jadi dhahirah, boleh jadi muqaddarah. Nah, baik. Nah, ini jangan sampai terjadi konslet, mengingat lamut ta'lil ini diistilahkan dengan lamukai. Nah, diistilahkan lamukai padahal maksudnya lamut ta'lil maksudnya. Tapi yang jelas naam di kai itu dipersyaratkan dahulu oleh lam. Lamnya bisa jadi dohir, bisa jadi muqaddarah. Naam. Kemudian lam kayan lam ta'lil, ya, an setelahnya. Tayyib, an setelahnya boleh jadi mudmarah, boleh jadi apa? Dhahirah. Nah, jadi baik likai maupun li'an, dua-duanya ini fi'il mudhari'nya dipetik, ditakwil darinya apa? Masdar, dan semuanya dimasukkan oleh lam ta'lil. Ya. Nah. Kita lanjut. Ammal idmarul wajibu fayakunu ba'da khamsati ahruf. Adapun al-idmar al-wajib, ya, penyembunyian yang wajib, itu terjadi setelah lima huruf. Awaluha yang pertama, lamul juhud. Ay lamun nafyi. Lamul juhud, istilahnya, maksudnya, maknanya adalah lamun nafi. Al-juhud semakna dengan an-nafi. Nah, lam yang fungsi maknanya untuk nafi. Fungsi maknanya untuk menafikan. Menafikan, yakni menepis. Tidak, gitu. Nah, wahiyal masbuqatu bima kana aw lam yakun. Naam, oleh karena itu dia dipersyaratkan dia al-masbuqah didahului. Ini syaratnya. Didahului oleh ma kana aw lam yakun. Ma kana aw lam yakun ini bermakna apa? Nafi. Ma ini adalah manafiyah. Lamnya lam harfu nafi. Naam. Jadi ini ciri untuk mengenal lamul juhud didahului oleh ma kana atau lam yakun. Nah, dia disebut lamul juhud, yang ialah lamun nafi, diperuntukkan untuk penafian. Oleh karena itu, syaratnya didahului oleh ma kana atau lam yakun. Ma dan lam di sini untuk nafi. Faham tum? Nah. Kemudian kana dan yakun ini, naam, sebenarnya akan datang nanti pada contoh-contoh dan akan di-irob nanti. Kana dan yakun di sini, ya, dia yarfa'ul ism wa madha wa yansibu al khabar. Nah, yakni kana dan yakun ini naqisah, ya. Nah, yarfa'ul ism wa yarfa'ul al khabar ini dari sekarang. Nah, fa mithalul awal contoh yang pertama yaitu yang didahului oleh makana. Qauluk makana Zaidun liyakdhiba. Makana Zaidun liyakdhiba. Kalian lihat liyakdhiba. Lam ini lamul juhud, lamun nafi. Lihat fi'il mudhari'nya yakdhiba linasab. Didahului oleh makana. Tamam? Zaidun isimnya, isim kana, kemudian ini liyakdhiba di sini mutaalliq bi khabar. Tamam? Ini global dulu, nanti antum yang mengi'rab. Wa qawlihi ta'ala misal al-qawluka wa qawluhu ta'ala, na'am. Wa qawluhu ta'ala dan contoh berikutnya firman Allah Ta'ala wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Nah, tidaklah Allah menginginkan untuk mendzalimi mereka. Tadi makna Zaidun liyakdhiba apa maknanya? Tidaklah Zaidun bermaksud untuk berdusta, berkeinginan untuk berdusta. Nah, makna Allah liyadhlimahum. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk mendzalimi mereka. Nah, wa tayyib antum lihat didahului oleh makana. Naam, liyadhlimahum fi'il mudhari' yadhlima mansub dinasab. Naam, wa mithalu tsani contoh yang kedua lam yakun Zaidun liyasriqa. Lam yakun Zaidun liyasriqa, liyasriqa. Tamam, dinasab. Wa قوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم. لم يكن الله ليغفر لهم. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk mengampuni mereka. Nah, lam yakun Zaid liyasriqa, Zaid tidak berkeinginan untuk mencuri. Tamam. Fallamu lamul juhud. Fallamu lamul juhud. La lam nafi. Kenapa dita'yin bahwa lamnya adalah lamul juhud? Li'annaha. Dikarenakan dia subiqat bima kana aw lam yakun. Karena dia didahului dengan ma kana atau lam yakun. Nah, ini. Tamam? Jadi kita mengetahui bahwa dia lamul juhud karena didahului oleh makana dan lam yakun. Wa kullun min masing-masing dari yakdhiba ala hikayah, ya. Naam, ala hikayah. Menghikayatkan contoh-contoh ini dari kalimat semuanya dalam keadaan dinasab. Naam. وكل من يكذب ويظلم ويسرق ويغفر فعل مضارع. سمعنا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا تناصب دين أن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. Setelah lam juhud, artinya an ini tidak bisa muncul ya. Nah, karena mudmarah wujuba. Wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahiratu ala akhirihi. Naam. Tayyib. I'rabnya. Sampai di mana? Tafadhal. Ha? Makana Zaidun liyakdiba. Ha? Oh. Subhanallah. Ada yang belum di-i'rab kemarin? Kenapa tidak diingatkan? Nah. Ini dulu. Maka Zaidun liyakdhiba. Kesalahan yang antum tidak mengingatkan ana. Hah? Enggak tahu. Tayyib, ha. Kita sedang fokus di sini. Kalau balik ke sana enggak cocok. Nah, nanti itu. Biar kita fokus ke sini dulu. Supaya bisa memahami pelajarannya sekarang. Maka Zaidun liyakdhiba. Hah? Nah, aglik Alkitab. Anda diktekan, anda bantu. Nah, ma, baik. Kana, hey, kana. Ewa, fi'l madin. Ewa. فعل ماض ناسخ. نعم. ناسخ disebut juga apa? Nah, naqis. Artinya butuh apa kalau disebut naqis? Berarti butuh isim dan khabar. Kalau tam hanya butuh fa'il. Nah, berarti sudah jelas kalau begitu. Zaidun. Aywa, ismu ish. Ismu kana, ha. Mar. Bi. Marfun bi. Bikana. Tayyib, ha. Liat riba. Allam, kul allam. Ha. Harfu jarrin wa ta'lil. Begitu. Kita sekarang sedang belajar lamul juhud. Jadi wal lam lamul juhud. Wa huwa harfu aw wa hiya harfu jarr. Naam. Al lam lamul juhud wa hiya harfu jarr. Nah, begitu mengi'rabnya di apa? Di hasyiah. Lamul juhud wa hiya harfu jarrin. Tamam? Hafalkan ya. Jangan ingat lamu ta'lil. Lamu ta'lil pelajaran yang lalu. Lamu kai. Ini sekarang lamul juhud. Harfu jar, na'am. Tapi dia disebut apa? Lamut al-juhud. Baik. Yakriba. Mansubun bi. Di lamil juhud, ha. Baik. Ha. Yakziba, antum katakan mansubun bila lamil juhud. Ha, antum di atas madhab kufiyin. Baik, ha. Bi'an mudmaratan ba'da lam. Ini bahaya lah muka ini. Nah, selalu muncul. Lam al-juhud bi an mudmaratan hu wujuban ba'da lam al-juhud. Nah, tadi sudah diirab. Bi mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da lam al-juhud. Wala matnasbi ila akhir. Tayyib. Naam. Nah. Sisanya ya, silakan buka kitabnya. Lihat di hasyiah cara mengirabnya sisanya. Wa yakdhiba fi'lun mudhari'un. Lihat ya, nomor 4 ya, halaman 95 ya. Sekarang 96. Wa yakdhiba fi'lun, selesai tadi, sudah. Nah, kelanjutannya. Fa'ilnya belum antum i'rab tadi. Hah? Liyakdhiba. Takdiru huwa. Nah. Nah ini nih. Wal masdarul muawwal, perhatikan. Kita pelajari ini. Wal masdarul muawwal min al fi'l al masbuk bi an al mudmara bi an al mudmarati. Ya, masdar yang ditakwilkan dari fi'il yang dimasuki an, ya, dijaring oleh an, al mudmarah dengan al mudmarah majrurun bilamil juhud. Majrur bilamil juhud. Jadi masdar muawwal itu ya, berarti dia isim mas, dia isim kan, masdar itu adalah isim, jadi dia majrur bilamil juhud. Nah, wal jar wal majruru muta'alliqun bimahdhufin khabar kana. Wal jar wal majrur muta'alliq bimahdhuf, tadi kan Zaid itu adalah isim kana, khabarnya ini dia khabarnya. Wal jar wal majrur muta'alliq bimahdhuf khabar kana. Nah, jar majrur tadi dari mana? Lamul juhud itu kan harfu jar. Harfu jar itu masuk ke isim mesti, iya kan? Isim yang dimasuki apa di sini? Masdar al-muawwal, al-masdar al-muawwal min al-fi'l al-masbuk bi an al-mudmarah wujuban. Naam. Jadi menjadilah al-jar wal majrur muta'alliq bihi khabar kana. Takbat takdir ma kana Zaidun muridan lil kadhib. Nah, jika kita tidak nampakkan muridannya kan, maka nazaidun lil kadhib. Ini tadi nih, maka nazaidun lil kadhib. Nah, lil kadhib ini jar majrur tadi. Al kadhib adalah masdar al muawwal dari liyak ziba. Nah, jar majrur lil kadhib, jar majrur ini mutalib mahdhuf. Apa mahdhuf itu? Kita nampakkan sekarang. Itu yang merupakan khobar mansub, berarti khobar kana yaitu muridan. Jadi takdirul kalam makana Zaidun muridan lil kadhibi. Lengkap sekarang. Manafia kana kemunakisah nasikh, kemudian Zaidun isimnya, muridan khobarnya. Lil kadhib jar majrur ini kita hasilkan tadi dari liyak dhiba. Naam. Kadhib adalah masdar muawwal min al-fi'l masbuk bi an mudmar wujuban. Lengkap ya? Baik. Setelahnya, wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Man ba'da? Terkesan aja dulu. Nah, muter. الواو عاطفة. نعم. Al-wawu atifah di sini. Ya. Al-wawu kalau tidak jelas i'rabnya, kan harus dilihat konteksnya. Kalau tidak jelas i'rabnya pakai istinafiyah atau atifah, katakan saja al-hasabi maqablaha. Tergantung sebelumnya. Nah. Tapi ini sekarang ada i'rabnya atifah dia. Nah. Ma. Tayyib kana. Tayyib, ha? Ha. Lafzul jalala. Aywa. اللام لام الجحود وهي لام الجحود وهي حرف لا apa tadi حرف جر نعم ba'da juhud na'am wa alamatu tayyib kalau fi'il disebut mesti dicari apanya fa'ilnya atau Nahul fa'ilnya tayyib. Takdiruhu huwa ya'udu 'ala lafzil jalalah. Naam. Wal ha. Wal mim. جمع الذكور طيب والمصدر من الفعل المسبوك بأن المضمرة بلام الجحود بحمل الجحود طيب لا والجار والمجرور khabar kana wa taqdirul kalam muridan lidzulmihim wa ma kana Allah muridan lidzulmihim tamam lam yakun zaidun liyasriqa ba'da واستقبال طيب يكون لم يكن مجزوم بلام طيب ماذا زيد طيب يسرق اللام يسرق منصوب بأن مضمرة وجوبا نعم wal jar wal majrur. Khabar ya yakun. Takdirul kalam lam yakun Zaidun muridan li lissariqati. Tamam. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Tafadhal. Lam harfu qalbin. Tayyib. Yakun maj bi majzumun bi lam. Tayyib. Alamat jazmihi as-sukun wa kusirat huna mada dikasro di sini kusirat huna li litiqa litiqa isa sakinain. Tayyib. Naam. Allahu lafzul jalalah ismuha aywa wa alamatu rafihi tayyib liyaghfir lahum allam wa hiya tayyib yaghfir فعل منصوب ب مض هو وجوبا مضمر وجوبا بعد ايوه وعلامته نصبه فعلnya dulu فعلnya على نفس الجلالة لهم اللام والهاء أيوة جمع الذكور. طيب والجار مجرور لهم متعلق يغفر بقي يغفر tadi نعم والمصدر المؤول ليغفر والمصدر المؤول من أن من الفعل مثلا بأن. طيب والمصدر المؤول من الفعل المسبوق بأن مضمر مجرور ب إلام الجحود. طيب kemudian والجار kan tadi ada مصدر مؤول itu مجرور باللام berarti والجار مجرور tersisa mutalliq wal jar wal majrur mutalliq bi lanjutkan wal jar wal majrur mutalliq bi mahdhufin khabar yakun. Tayyib. Takdirul kalam. Lam yakunillahu muridan li muridan li apa masdar yakfirah? Gufran, ya. Nah, berarti lam yakunillahu muridan li gufranihim. Nah, lam yakunillahu muridan li gufranihim. Nah. Jadi sedikit i'rabnya agak panjang ya, tapi antum sudah paham mudah insyaallah. Berarti kita kembali mengi'rab yang terlewat itu. Dzakartu apa yang terlewat? Dzakartu li yanjah? Hah? Apa yang belum di'rab? Itu. Hah? Naam. Yaghfir lak Allah dzakartu li anjah. Ha, idama. Lanjut aja, fadhil. Dzakartu li anjah. Ittisalin rahim mutahar tayyib. Halli. Fa'il, na'am. Li anjah wal lam fujar lima ta'lil. Anjaha fa'ilnya apa? Ustadzul wujuban takdiruhu ana. Naam. Baik. Wal masdar bi an aywa takartu lin najah. Tamam. Liyaghfir lak Allah ilya. Liyagh Allam. Langsung ini liyaghfir lak Allah Allam. Harfu التعليل. نعم لا مكيل لا متعليل. طيب يغفر منصوب ب مضمرة وجوة جوازا جوازا بعد اللام. طيب ها. وعلامته ايوه لك اللام طيب والكاف ضمير مت بي في محل جر بي لك في محل جر بي في حرف جر مالك الله أيوة فاعل أيوة نعم والمصدر بأن مضمرة بعد اللام سهل بأن مضمرة كده جناب فالمصدر المؤول من الفعل المنصوب أن مضمرة استلهنا ليغفر لك الله مصدرnya itu dimasukin lam berarti مصدر مؤول itu apa المست اسراء تمام ده تفضل ليغفر sama irobnya tadi itu setelahnya namanya masdar muawwal dimasuki harfu jar jadinya apa majrur namanya masdar isim kalau masuki harfu jar al masdar muawwal itu kan isim berarti masuki harfu jar berarti majrurun billam tamam takdirul kalam للغفران نعم ini sekarang jar majrur ini للغفران ini متعلق بماذا apa ayat sebelumnya nah itu di sini disebutkan متعلق بفتح فتحنا نعم للغفران لك للغفران لك Ya ingat ya intinya al-masdar al-muawwal min al-fi'li al-masbuk bi an al-mudmarah mesti di'rab apa? Mesti di'rab majrur. Nah. Karena dia ya dimasuki oleh harfu jar. Nah, yang ini adalah lam kalam ta'lil harfu jarnya yang pelajaran kita yang terakhir harfu jarnya dan lamul juhud. Nah. Hanya saja di sini pada pelajaran lamul juhud dia lebih panjang lagi i'rabnya karena setelah kita i'rab wal masdar muawwal min al-fi'l al-masbuk bi an al-mudmarah majrurun bi lamil juhud. Nah. Berarti kan al-jar majrur ini bagaimana? Kan begitu. Nah, yang tadi yang ini waljal majrur muta'alliq bi mahdhufin khabar. Ya. Yang ini tadi dzakartu li anjaha kemudian dia ghufira laka. Naam. Sama setelah perhatikan tadi dzakartu li anjaha dia ghufira laka Allah. Jadi setelah kita mengetahui masdar al-ma'awwal min al fi'l al-masbuk bi an al-mudmara majrurun billam ini berarti ada jar majrur kan nah tetap di wal jar majrur muta'alliq bi madza dzakartu li anjaha jar majrur muta'alliq bi dzakartu iya nah adapun ini liyaghfir lakallah jar majrur wal jar majrur muta'alliq bi madza fatahna nah adapun yang lamul juhud kita matakan wal jar majrur muta'alliqun bi khabar mah bi mahdhufin khabarka kana. Nah. Jelas ya? Difahami dan dihafalkan. Mau tambah lagi? Hah? Anda lihat kok pada gelisah gitu. Nah, pada bubar kah yang lain, halaqah yang lain? Itu di dalam masjid. Hah? Nah. Heran insyaAllah. Ini al-harfu tsani juga agak panjang ini. Naam, al-harf ats-tsani, huruf yang kedua, hatta allati bi makna ila atau bi makna kai. Hatta yang bermakna ila atau bermakna kai. Ingat, istilah kai. Kai artinya apa? Mengandung makna apa? Kai itu ta'lil ya. Nah, jadi itu maksud dia. Bima'na kai maksudnya bima'na ta'lil. Baik. Fal awwalu qawlihi ta'ala, yang pertama seperti firman Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, lihat, hatta ya'tiyaka, ya'tiya. Naam, ada an mudmarah wujub, wujuban setelah hatta. Hatta di sini bermakna al-awwal ini yakni bermakna ila, berarti wa'bud rabbaka. Naam, lihat, ai ila an ya'tiyakal yaqin. Lihat penjelasannya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ai, lihat kelanjutannya, ai, yaitu ila an ya'tiyakal yaqin. Naam, berarti ya'tiya di sini mansubun bi an mudmarah wujuban ba'da hatta, hatta bermakna ila. Bukan mansub di hatta. Baik, tapi di an mudmar ba'da. Baik, sambala rabbmu sampai hingga, yaitu makna ilah, sampai hingga ya datang al-yaqin wa huwa al-maut. Al-yaqin wa huwa al-maut, yaitu al-maut kematian, datang kematian menjemputmu. Wa summiya al-maut yaqinan, kematian disebut sebagai sesuatu yang meyakinkan, li'annahu mutayaqqanul wuqu'. Li'annahu mutayaqqanul wuqu'i, karena ya dipastikan terjadi, yakin pasti semua orang mati. Nah, baik. Wasan yang kedua nahu, yang kedua itu bermakna kai ya, yaitu bermakna ta'lil. Nahu aslim, masuk Islamlah kamu, hatta tadkhul al-jannah. Apakah maksudnya di sini masuk Islamlah kamu sampai kamu masuk dalam jannah? Kan bukan. Maknanya masuk Islamlah kamu supaya agar masuk dalam jannah. Jadi hatta di sini bermakna kai, bermakna ta'lil. Agar supaya masuk dalam jannah. Nah, agar atau supaya masuk dalam jannah. Ai kai tadkhul al-jannah. Nah, fakullun min ya'tiya wa tadkhula fi'lun mudari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da hatta. Wa alamat nasbihi al-fathah adh-dhahirah 'ala akhirih. Baik. Nah, jadi tinggal disiapkan i'rabnya. Nah, jadi mesti sama ya, mesti ada al-masdar al-muawwal ya, mesti ada itu. Karena ini semuanya dinasab oleh an-mudmarah wujuban. Berarti mesti ya mudhari itu dari mudhari itu bersamaan harus dipetik masdar al-masdar al-muawwal min al-fi'l al-masbuk bi an-mudmarah. Nah. I'rab majrurun. Majrurun bimada bihatta. Begitu ya, majrurun bihatta. Yang pertama hatta bimana ila, yang kedua bimana kai. Dan majrurnya majrurun bihatta. Wal masdar al-muawwal min al-fi'l al-masbuk bi an-mudmarah majrurun bihatta. Nah. Disiapkan saja lengkapnya nanti pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Aktafi bihada. Jazakumullah khairan. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.